Apabila tangan terkena polpoin atau spidol dan tidak hilang terkena air wudu, apakah wudunya sah atau tidak sah? Insyaallah taala sah. Ya. Insyaallah taala sah. Sebab biasanya seperti polpoin atau spidol itu tidak akan menghalangi masuknya air. Tidak akan menghalangi air tersebut. Beda kalau seperti cat misalnya, atau seperti yang apa itu? Para wanita? Hah? Kutak. Hah? Naam. Ya itulah. Ya. Naam. Kalau bahasa Arabnya manakir. Al-manakir. Itu menghalangi masuknya air dan mengenai kuku. Sehingga yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, namun kalau seperti pulpen, insyaallah tidak mengapa yang demikian. Dan itu pun para ulama memaafkan dalam perkara-perkara yang sifatnya sedikit, ya, kecil, yang yashukku taharruzuh atau at-taharruz min, yang sulit untuk kita menghindar darinya. Kalau misalnya seorang yang kerjanya setiap hari tukang cat, ya, setiap hari kerjanya tukang cat, tiba waktu sholat dia sudah berusaha untuk menghilangkan, tapi masih ada bagian-bagian kecil itu yang sangat sulit dihilangkan, maka insyaallah taala tidak mengapa yang demikian. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan akan membawa kemudahan.